Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum amman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqala hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhan nas rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan demikian banyak anugerahnya, nikmatnya, sehingga kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada-Nya. Di antara ketaatan tersebut adalah thalabul ilmi syar'i. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah jami'an barakallahu fikum. Pada pembahasan yang lalu kita telah selesai membahas tentang thawabit wasiat. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, wasiat itu diberikan sepertiga atau kurang daripada itu, enggak boleh lebih daripadanya. Yang kedua, diberikan kepada selain ahli waris. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Itu semuanya untuk menjaga ya hak-hak ahli waris yang lainnya. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Entah pada dhobit yang pertama ataupun pada dhobit yang kedua. Nam semuanya li hifdhi huquqil waratsah. Semuanya dilakukan dalam rangka untuk menjaga hak-hak ahli waris. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Maka pada pembahasan kita, na'am barakallahu fikum, yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu berkaitan dengan orang yang enggak sempat wasiat. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, orang yang enggak sempat wasiat. Padahal kalau kita melihat kehidupannya, orang ini kalau sempat dia akan wasiat. Lantas diwasiatkan oleh orang-orang terdekatnya, entah itu anaknya, entah itu nam saudaranya, entah itu yang lainnya. Apakah wasiat atau nam sodakoh yang dilakukan oleh keluarganya tersebut, nam warakallahu fikum, mencukupi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi gambarannya gini ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Ada seorang meninggal dalam keadaan fujatan. Iya, meninggal tiba-tiba. Nawarakallahu. Tapi orang kan bisa tahu dari kesehariannya. Nawarakallahu. Orang ini suka sedekah gitu ya. Nawarakallahu. Seandainya nawarakallahu tidak mendadak matinya, niscaya dia akan berwasiat. Karena mendadak nawarakallahu fikum enggak sempat wasiat. Setelah itu na'am warakallahu fikum oleh keluarganya mereka bersedekah atas nama si mayit na'am warakallahu. Apakah yang semacam ini boleh? Apa yang semacam ini mencukupi? Apakah yang semacam ini bermanfaat dan berfaedah bagi si mayit na'am warakallahu? Ya kali fitnah ma'arahmukmujain warakallahu fikum. Maka sebelum kita bahas na'am warakallahu, kita hafalkan dulu hadis sebelumnya. Hadis yang nomor 921 yaitu hadisnya Abu Umam Al-Bahili. Naam barakallahu fik. Tafadhal, yang hafal dibaca. Naam barakallahu. ولا وصية. وحسن أحمد. Masya Allah. Barakallahu fikum. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Ummina Aisyah Ummu Abdillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau dan kita pun meridhai beliau. Anna rajulan atan nabiyya alaihi salatu wassalam. Beliau berkisah bahwasanya ada seorang laki-laki mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Qala, lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Inna ummi uftulitat. Inna ummi uftulitat nafsuha walam yusi. Uftulitat itu dari kata alfa faltah faltatun. Iya, yeah, faltatun. Dari iftalata yaftalitu iftilatan. Namarakulah. Uftulitat di namarakulah fikum. Didatangkan dengan bentuk majhul. Ya, khairifitullah marhamakumullah. Dikata faltah, faltah itu baltah, tiba-tiba. Ya, ini mata fujatan. Jadi, ibu saya itu mati tiba-tiba. Orang sakit, rapo, nam riorak kecelakaan, awara kelafikum. Ya, tiba-tiba mati. Ya. Khairifitullah marhamakumullah. Menunjukkan bahwasanya kalau memang sudah tiba ajalnya, ya sudah lah. Lestakhruna saatan wa lestakdimun, tidak akan ditunda sejam pun, sesaat pun, tidak pula dimajukan. Yeah. Hatta enggak sakit kalau sudah waktunya mati, mati. Khalifat Mbah Maramukum. Dan mutufuj atan ini, na'amuraklawfikum, itu termasuk sesuatu yang hendaknya kita berhati-hati daripadanya. Kenapa? Kondisi semacam ini, na'amuraklawfikum, membuat kita tidak sempat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yeah. Ya. Yaqalifitullah ma'arahmakmu jami'ana barakulahfikum. Sehingga karena seperti itu, hendaknya kita waspada. Waspada dengan amalan kita. Ya. Yeah. Karena kita enggak tahu kita kapan mati. Ya. Yeah. Yaqalifitullah ma'arahmakmu. Karena mati itu enggak kondo-kondo. Ya. Yeah. Enggak bilang-bilang, kamu mau mati. Enggak ada yang bilang gitu. Khalifatullah marhamakumullah. Nah, marhamakumullah. Kadang yang sakit bertahun-tahun. Awetnya pol. Nah, marhamakumullah. Ya, awet. Ya. Kira yang sehat. Nah, marhamakumullah. Baru keluar rumah. Tahu-tahu sudah digotong. Nah, marhamakumullah. Karena kecelakaan. Ya. Khalifatullah marhamakumullah. Makanya, nah, marhamakumullah. Banyak-banyak kita mengingat mati. Nah, karena semacam ini. Nah, marhamakumullah. Akan lebih bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhirat. Dan itu yang di nawarakallahu dianjurkan dan diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yeah. Untuk kita banyak-banyak mengingati dan waspada. Yeah. Karena kita enggak tahu matinya kita dalam kondisi apa. Enggak bisa kita setting nawarakallahu. Yeah. Aku mau mati di sini. Yeah. Kiranya bisa disetting ya nawarakallahu matinya. Tidak ada yang bisa nyeting. Ya kali fitnah marhamakumullah. Nah ini marhamakumullah. Jadinya demikian. Ya, orang tersebut datang kepada Rasulullah SAW. Bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Inna ummiftulitat. Nafsuha walam yusi. Walam tusi. Wahai Rasulullah. Sungguh ibuku mati mendadak. Ya, mati mendadak. tidak sempat berwasiat. Hadirin entah marah makmum. Nah ini barakallahu fikum dari konteks dan siap ya hadis yang apa kisah yang disebutkan dalam hadis ini, ibunya ini barakallahu fikum memang yang orang yang biasa bersedekah. Kok bisa seperti itu barakallahu fikum? Anaknya bilang, wa adunnuha law takallamat fasaddaqat. Ya, dan aku yakin kalau seandainya dia sempat berbicara saja, dia akan bersedekah. Loh, kan, ya. Kenapa dia tahu ibunya ini suka melakukan sedekah. Suka bersedekah. Suka berderma. Ya kan, ifitin rahmah warahmah kemujian barakallahu fikum. Maka beliau pun bertanya, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Paham ya? Ya kali fitnah marah makmum. Jawaban ini yang kita tunggu. Na'barakallahu. Jawaban dari Rasul alaihi salatu wassalam. Apa jawabannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nah." Iya. Ya kali fitnah marah makmum jami'an. Wa barakallahu fikum. Hari ini barakallahu fikum disebutkan oleh al-muallif rahimahullah di dalam babul wasiyah. Ikhwanul rahimah dalam babul wasiyah. Dalam bab wasiat. Nah, ikhwanul rahimah rahimakumullah untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya wasiat itu sangat dianjurkan. Ya. Dan bisa di barakallahu fikum ya di berwasiat kalau berbentuk harta barakallahu fikum itu merupakan sedekah dan itu merupakan barakallahu atiyah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang hendak meninggal dunia diberi kesempatan ya untuk menambah pahala ya sekali wikmahmu. Dan itu difahami oleh semua para sahabat. Sehingga sahabat bertanya, nah ini gimana ini? Kalau gak sempat sedekah. Gak sempat wasiat untuk sedekah. Karena apa? Karena kasus kematian mendadak. Ya. Maka bisa antum sedekah untuk mayit. Ya. Yang mati mendadak tadi. Barakallahu fikum. Ya. Dan insya Allah akan nyampe pahalanya. Begitu. Paham ya? Ya kali fitnah marah mukmujaman barakallahu fikum. Nah. Di sini ya kali fitnah mukmujaman. Ada dari indikasi yang disebutkan barakallahu fikum. Bahwasanya barakallahu fikum mayat ini memang biasa berderma ya. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan barakallahu fikum mayat? Yang meng, ya sifat dasarnya memang bakhil. Nah, barakallahu fikum. Ya, ya kali fitnah makmum. Semasa hidupnya, masya Allah, yang sangat cinta sekali dengan harta. Saking cintanya, nah, barakallahu fikum. Ya, dia enggak mau berderma. Nah, barakallahu fikum. Tidak mau sedekah. Ya, ya kali fitnah makmum. Apakah, nah, barakallahu fikum. Kita bersedekah atas nama mayit yang demikian ini juga akan itu akan nyampe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan pembahasan ini disebutkan dalam sebuah risalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan amal hayyil mayit. Hal yasilu. Ya, amalan seorang hidup kepada si mayit. Barakallahu fikum. Apakah nyampe? Ya, entah itu berupa sedekah. Ya, yang dilakukan oleh si mayit. Nah, apa sih orang yang hidup untuk si mayit? Apakah amalan tersebut akan itu? Dalam keadaan, barakallahu fikum. Ya, kita sudah memahami dan hafal betul sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kan itu. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka akan terputus semua amalnya. Artinya amalan kebajikan maupun kejelekan itu sudah terputus dari dia. Nah, warakalawi. Illa min salasin, kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir, yaitu sedekah yang diberikan kepada enam fasilitas-fasilitas yang penggunaannya terus-menerus sehingga pahalanya pun mengalir pada apa? Pada orang yang bersedekah. Dan itu ketika dilakukan ketika dia masih hidup, kan itu ya. Atau ilmin yuntafa'u fih, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau waladun salih. Naam. Atau naam barakallahu fikum, anak yang soleh yang doakannya. Kan itu ya. Ini sudah kita pahami betul, naam barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sehingga dari mafhum hadis tersebut, naam barakallahu fikum, sudah wa annal insani illa ma sa'a, kan itu ya. Seorang itu hanya akan mendapatkan sesuai dengan yang ia apa? Ia usahakan saja. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana dengan permasalahan yang sedang kita bahas ini? Kan itu. Yaitu amul hayil mayit hal yasir. Apa amalan seorang yang orang hidup untuk orang yang mati, apakah nyampe? Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, yasilu mutlaqan. Yasilu mutlaqan. Di antara hadis-hadis yang dijadikan dalil ya, di antara ini. Nawarakulahu. Juga hadis tentang nawarakulahu fikum puasa. Mengkodok puasa. Ya Rasulullah, sungguh ibuku mati dalam keadaan punya utang puasa, nadar. Apakah boleh saya itu? Berarti bermanfaat. Juga na'amurakulahu fikum berkaitan dengan na'amurakulahu fikum sholatnya orang yang bertauhid. Ketika na'amurakulahu fikum mayit itu disuati oleh 40 orang yang bertauhid. Manfaatnya? Ya khali wa'idun rahmukumullah. Di antara hadisnya. Ya khali wa'idun rahmukumullah. Dan ini disebutkan termasuk pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Ya khali wa'idun rahmukumullah. Nah, pendapat yang kedua, la yasilu mutlaqo, tidak sampai secara mutlak. Dan ini pendapatnya Mu'tazilah. Na'warakallahu fikum. Pendapatnya Mu'tazilah. Dasarnya na'warakallahu fikum wa laysal insan illa ma sa'a. Manusianya mendapatkan apa yang ia usahakan saja. Khalifat entah marah makmum. Walau tazir waziratun wisra ukhra, termasuk itu diantaranya. Namorokulafus, tidak dapat apa-apa. Namorokulafus. Khalifat entah marah makmum. Dan yang ketiga, namorokulafikum. Alat tafsir, ditafsir. Namorokulafikum. Ya khalifat entah marah makmum. Ya perincinya namorokulafikum. Yaitu amalan-amalan yang dijelaskan sama syariat, ya, akan nyampe pada mayit, maka dia akan sampai. Kalau tidak, tidak. Kalifit entah marah mukmusyain barakallahu. Ya, diantaranya ini na'amurakallahu fikum. Ya, kalifit entah marah mukmuh ketika seorang anak na'amurakallahu fikum bersedekah, ya, untuk orang tuanya. Na'warakallahu fikum. Maka na'warakallahu perbuatannya anak. Na'warakallahu fikum. Untuk orang tuanya telah meninggal dunia. Nyampe dengan dalil ini. Berarti ada dalil yang menjelaskan nyampe-nya perbuatan tersebut untuk si mayit. Ya khari fitun rahmahurahmukum jami'an. Wa barakallahu fikum. Sehingga kita ampulu na'warakallahu data-data dalil. Na'warakallahu fikum dari amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang hidup yang akan nyampe kepada orang yang mati. Di antara yang dalil yang menjelaskan tentang sampainya amalan orang yang hidup untuk orang yang mati adalah sholatnya mereka atas orang yang mati tadi. Ya kali itu entah marah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini, nah barakallahu fikum, tiga pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini bisa diambil faedah yang pertama, khairus sahabah ala ma'rifati ahkam syar'iyyah. Nah, semangatnya para sahabah untuk mengenal hukum syariat. Khalifatin rahmanahu rahmukumuh. Kalau dulu langsung kepada Rasul alaih salatu wassalam. Tatkala mereka enggak tahu langsung tanya. Datang kepada Rasul alaih salatu wassalam tanya. Nah sekarang na'amu'arakulahfikum. Kalau kita enggak tahu tanya kepada para ulama. Dikarenakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli waris para nabi. Na'amu'arakulahfikum. Khalifatin rahmanahu rahmukumuh. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nam fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama. Jika kalian tidak mengetahui. Sehingga ketika antum muskilah dalam sebuah permasalahan. Tanya kepada para ulama. Ini akan dijelaskan. Muskilah tadi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nam. Yang kedua, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Naam, annahu yambagil akil hazim ayyubatira bil amri allati yusi bihi khaufan min ayyatiyahul maut. Bahwasanya siyukianya bagi orang yang berakal, yang masih kuat, punya azam kuat, untuk bersegera. Jangan ditunda-tunda untuk mewasiatkan kalau memang ada perkara yang tidak diwasiatkan. Ya, Rasulullah SAW mengasih waktu 2 hari. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan hadisnya 2 hari. Kalau dia punya sesuatu yang layak untuk diwasiatkan, jangan sampai dia bermalam 2 hari, 2 malam, melainkan wasiatnya sudah tertulis. Ya khalifidin rahimah warahmatullahi wabarakatuh. Itu na'am warahmatullahi wabarakatuh, hasungan untuk bermubadaro. Dan mubadaro ini, dalam setiap amal, itu sangat dituntut. Karena tadi itu na'am warahmatullahi wabarakatuh, kita gak tahu kapan kita mati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan badiru bil a'mali shalihah. Bersegeralah kalian untuk beramal amalan kebajikan. Dalam riwayat disebutkan badiru bil a'mali shalihah sab'an. Bersegeralah kamu untuk beramal kebajikan karena 7 perkara di antaranya, al-maut. Karena kita enggak tahu kapan kita mati. Dalam sebuah riwayat disebutkan amabatir bil a'mali shaliha fitanan. Segera kamu beramal soleh karena akan ada fitnah. Nah ini yang lebih bahaya lagi. Kalau enggak kita segera beramal soleh, terfitnah kita sehingga kita pun terhalang dari melakukan kebajikan. Ya kali fitnah rahmatullah. Engkosilah. Na'amu'alaikum. Ayo, nangiku, nang berwasiat. Kosik, gampang. Na'amu'alaikum. Sehat ini, na'amu'alaikum. Ini ya. Masih sehat ini, na'amu'alaikum. Nggak tahu ternyata mati telah menjemput dia. Dalam keadaan masih sehat seperti itu. Kali kita rahmatullah mengumumkan barakulahikum. Maka dalam segala amalan kebajikan, hendaknya kita bermubadarah diantaranya adalah 6. Berwasiat. Ketika ada sesuatu yang memungkinkan untuk kita wasiatkan. Entah itu berkaitan dengan harta atau dengan keberkaitan dengan yang lainnya. Harus kita berwasiat, maka segera, jangan ditunda. Wa barakallahu fikum. Dan sekali lagi, wasiat itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba untuk na'barakallahu fikum, ya, menambah kebaikan-kebaikan. Begitu ya. Ikhwali fillah rahimakumullah, sehingga harus itu harus dimanfaatkan yang baik. Nah, dengan artian jangan berwasiat kecuali dalam perkara yang baik. Ya. Yeah. Jangan berwasiat kecuali dengan perkara yang baik. Nah, warakallahu. Ada enggak yang orang yang berwasiat pada perkara yang jelek? Oh, banyak. Nah, warakallahu. Ya. Yeah. Wasiat dalam perkara yang jelek. Nah, warakallahu. Dan ini bagi pihak yang ya. Yeah. Nah, warakallahu fikum yang menerima wasiat musab. Ya. Yeah. Musabi ya, na'marakallahu, yang diwasiatkan, yang diberikan wasiat itu kepadanya untuk dilaksanakan, ya, agar merevisi wasiatnya, ya, harus merevisi. Misalnya, kalau saya mati, ya, tolong nanti di apa, na'marakallahu, datangkan para pembaca Al-Quran. Ya, supaya membaca Al-Qur'an pada hari yang ketiga, ya, ketujuh, ke-40. Nah, warakallahu. Dalam keadaan dia tahu hal itu tidak ada sunahnya. Ya. Enggak ada apanya? Enggak ada tuntunannya misalnya, nah, warakallahu. Maka wajib untuk dirubah. Ya. Dalam rangka untuk mencegah, ya, na'marakallahu, kemadaratan yang lebih besar terkhusus pada apa? Pada mayit. Sudah mati, masih na'marakallahu ditambahkan padanya kejelekan-kejelekan. Lalu di cut wis mari na'marakallahu. Kan itu ya. Ya kali wit entah na'marakallahu, sehingga wajib untuk itu. Di apa? Di rubah. Atau na'marakallahu ketika dia mati berwasiat, nanti kalau saya mati, ya, tolong tanah yang satu itu na'marakallahu fikum berikan pada klub bola fulan. Na'marakallahu fikum. Ya, yeah. Untuk mengembangkan olahraga misalnya na'marakallahu. Enggak usah di itu, enggak usah dilaksanakan. Kenapa? Ya, yeah, termasuk wasilah yang bisa mengantarkan pada apa? Pada perkara-perkara yang sia-sia dan lain sebagainya. Qulibittahmu rahmakumullah barakallahu. Sehingga akan menjadikan ya hal itu semakin perbesar kesalahan si mayit. 6. Khairibin rahimakum syan barakallahu. Sebagaimana disebutkan dalam apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 181. Naam barakallahu. Ya, khairibin rahimakum. Nah. Kemudian berikutnya faedah berikutnya, anna al-wasiyah kanat ma'rufatun indahum. Bahwasanya wasiat itu sudah menjadi perkara yang ma'ruf, ya, di sisi para sahabat. Ya, di sisi para sahabat. Jadi para sahabat itu na'marakallahu fikum terkait masalah ini sudah sangat mengenal sekali. Sudah sangat familiar. Na'marakallahu fikum. Ya, kali bitumbah ma'rufumullah. Haitsu qal, sebagaimana dia mengatakan innaha uftulitat nafsuha walam tusi. Ibu saya mati mendadak, enggak sempat berwasiat. Berarti na'marakallahu fikum, kalau seandainya matinya enggak mendadak, ya, bisa akan berwasiat. Berarti wasiat ini perkara yang sudah dikenal, sudah viral, ya, di kalangan para sahabat. Dan ini pun harus kita viralkan. Ya, harus kita viralkan. Ya, jangan perkara-perkara juga diviralkan. Itu perkara semacam ini enggak diviralkan, ya. Na'marakallahu. Ya, kepada saudara kita, kepada ibu kita, kepada bapak kita, kepada sanak kerabat kita, na'marakallahu fikum. Ya. Dikenalkan na'marakallahu fikum, ya, untuk melakukan hal yang baik ini. Ya, qulibittah marakum. Nah, ini tugas kita bersama ya, na'marakallahu. Karena kita yakin ya, ja'al isbadal islamu wariban. Islam itu datang pertama kali dalam kondisi asing. Orang pada kipat-kipat menerima Islam itu namor, ya. Pada enggak mau namorok lawan menerima Islam itu. Ajaran-ajaran. Fasaya udu wariban kama bada, dan akan kembali asing sebagaimana datangnya. Ya qalifiddin rahmin wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Konsekuensinya, syariat-syariat ini pun akan menjadi asing nantinya. Ya qalifiddin rahmin wa rahmukum. Sehingga ya, kita memiliki tugas yang besar untuk memperkenalkan hal ini kepada manusia. Ya qalifiddin rahmin wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Ya. Nah. Qalifiddin rahmin wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan al-amalu bidzan. Al-amalu bidzan, beramal dengan dzan. Dan ini adalah dzan itu ada dua. Ya. Dzan. Yang kedua dzan ya. Sekarang dzan secara mutlak gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua dzan rajih. Dzan rajih. Dzan yang rajih yaitu prasangka yang dibarengi dengan qarinah-qarinah. Seperti ini kan ada qarinah ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, qarinah rahimakum. Seperti yang disebutkan dalam hadis. Ini ada qarinahnya. Nah, barakallahu. Qarinahnya dari mana? Beliau mengatakan, seandainya saya, sekarang dia, seandainya ibu saya itu sempat berbicara saja, dia akan sodak. Ya kan itu ya? Itu ada korinah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa korinah kondisinya, bisa korinah, warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tidak mau korinah-korinah yang lain, warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kalau kondisinya tadi, warahmatullahi wabarakatuh. Di masalah itu, namanya sudah biasa. Iya. Yang namanya apa? Wasiat itu sudah biasa. Nawarakallahu. Ini kan berarti korina ya nama. Atau korinanya si yang bersangkutan itu sendiri ketika masih hidup nawarakallahu itu suka berderma. Nawarakallahu. Apalagi dia tahu bahwasanya ya nawarakallahu kesempatan untuk menambah kebaikan ketika hendak meninggal dunia itu dengan berwasiat, pasti dia akan berwasiat kan itu ya. Itu qarinah nah barakallahu, namanya dzanun rajih. Ya, dzan ma'al qarinah. Nah barakallahu. Ada indikasi-indikasi nah barakallahu. Ikhwan rahimakumullah barakallahu. Maka ketika yang semacam itu, ya, kita bisa beramal meskipun dengan dzan, yaitu dzan rajih. Nah barakallahu. Ya. Ya fa ridha billah wa rahmakumullah. Ya, maka nah barakallahu bisa dilaksanakan. Ya fa ridha billah kata beliau. Lakin labudda ayyakuna hunaka qara'in, akan tapi mesti harus ada qarinah, indikasi-indikasi. Fa illam yakun qara'in fa inna dhann akdzabul hadits. Kalau enggak ada qarinah na warakallahu fikum, maka dhann itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Na warakallahu fikum. Ya qadibit tahkum. Lakin idza wujidat qara'in fala harja ya'mal insan bidhanni, kalau didapati ada qarinah maka enggak mengapa nggih seorang manusia beramal berdasarkan prasangkanya. Ya qarifitun rahimakum. Naam illa ayatarattafa ala dzalika mahdhurun syar'i fa in la yu'mal bidhann walau qawiyat qarinah, kecuali kalau ada mengakibatkan amarakallahu fikum mahdhur syar'i, bahaya secara syar'i, maka tidak diamalkan dan meskipun ya kuat korinanya. Nah warakallahu fikum. Ya qalibit nah kemudian warakallahu. Dicontohkan sama beliau, walau anna shakhsan ra'a imratan. Kalau ada seorang melihat seorang wanita tadkhulu baitan fihi tadkhulu ya dhaba tadkhulu baitan fihi ghairu maharim lah. Wal baitu mahallu tuhma. falyajuz ayyashud bi anna hadzal mar'ah zanat ma anna kanat yaghribu ala dhanni ya khalifat entah makmum. Nah, antum melihat ini contohkan bahwasanya meskipun kuat qarinahnya na amarakum enggak boleh kita laksanakan itu na amarakum. Kenapa? Ada makdur syar'i. Ada makdur syar'i. Ada seorang wanita na amarakum masuk sebuah rumah, di situ ada orang yang bukan mahramnya. Ya kan? Ada orang yang bukan mahramnya. Karena kuat dia berzina. Kan itu ya? Ya kalau dia, apa kemudian kita katakan dia berzina? Enggak bisa. Waktu syar'i na amarakum. Ya, khalifat entah marahmukmu. Meskipun kuat korinanya. Ya, khalifat entah marahmukmu. Jangan barakallahu fikum. Maka jawabannya, ya, la yajuz ayyashhad bidhalik li'annahu yatarattabu ala hadha mafsadun 'azimah. Ya, tak boleh bersaksi atas hal semacam ini karena itu akan mengandung mafsadah yang besar, kebaya yang sangat besar, kerusakan yang besar. Khalifat entah marahmukmu. Terus bagaimana? Ya, bisa kamu bersaksi kalau betul-betul antum na'amarakallahu fikum menyaksikan. Enggak cuma satu orang, empat orang. Baru bisa bersaksi. Kalau tidak, meskipun kamu menyaksikan betul-betul. Ya, dan si pihak pelaku mengingkarinya. Kamu cuma sendirian. Kamu yang dihajar 80 kali cambukan kan itu ya. Na'amarakallahu. Sampai ada empat orang saksi. Ya kalau lebih entah mana-mana. Sehingga kalau semacam itu namor meskipun korinahnya jelas, ya, nggak bisa. Sehingga ada perkara-perkara yang nggak bisa kita namor klasikum hanya dengan prasangka. Ya kalau lebih entah mana-mana seperti ini. Kenapa? Syariat menetapkan untuk kasus semacam ini itu harus ada saksi dengan empat saksi. Nggak cukup satu orang. Ya, empat. Dan kesemuanya namaraku menyaksikan. Ya. Menyaksikan terjadinya perbuatan tersebut. Sorihan. Sorih. Timba masuk semua. Jadi, dan itu sangat susah sekali namaraku. Ya, sangat susah sekali. Ya. Kali betul dah mukmucian para kelab. Meskipun sudah kau kubat ini amang kerumut. Ya sama nasihat. Gak bisa. Ya, kenapa? Gak masingan timba masuk sumur. Sangat susah na'amarakallahu fikum. Ya, kamu lihat apa? Gerbet-gerbet tok na'amarakallahu fikum. Ya, gak bisa na'amarakallahu fikum. Ya, sampai ada itu. Ya, masingan itu. Maka ikhwan fi tentah makmuh gak mudah terkait dengan persaksian perzinaan. Ikhwan fi tentah makmuh. Intinya na'amarakallahu fikum. Boleh beramal dengan don, tapi don rojih, ya, donun ma'al qarinah, ya, donun ma'al qarinah, nah, marakallahu fikum, yaitu prasangka disertai dengan qarinah, nah, disertai dengan indikasi-indikasi yang berkuat prasangkanya, qarib ibn rahmah rahmakumum, seperti yang marakallahu fikum, ada santri, insyaAllah, qarib ibn rahmah rahmakumum, ada santri, ya kali fitin rahmah makmusyuan barakallahu fikum ya. Ya kok tumben-tumbennya na barakallahu masuk ke kafe na barakallahu ke kafe na barakallahu ya kali fitin rahmakum ini kan ya mahalut tuh maya boleh enggak kita wah santri ini enggak beres ini na barakallahu ya santri enggak beres bisa karena apa ada korina na barakallahu korinya dia masuk di tempat yang di situ adalah mahallut tuhmah. Makanya harus dihindari na barakallahu. Ya. Meskipun dia mungkin di sana enggak ngapa-ngapain. Ya, dia hanya na barakallahu ketemu sama teman atau ketemu sama kerabatnya gitu ya na barakallahu dalam sebuah keperluan, tapi di tempat yang tuhmah ada orang yang melihatnya. Ya na barakallahu. Maka orang yang na barakallahu berprasangka buruk padanya itu enggak dicela, ma'dzur. Ya, karena memang ada indikasi. Ini ya, ada indikasi. Makanya kan disuruh untuk apa? Untuk menghindar dari mahalut tuh, tuhmah, tempat-tempat tuhmah. Ya, khalifatin rahmukum. Nah, khalifatin rahmukum jami'an. Wa barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Intifa'ul um bi shadaqati ibnihi. Orang tua, ibu atau bapak, ya namara kalau dalam bab ini nama ibu ya namara kalau bisa mengambil manfaat dengan sedekah yang dilakukan oleh anaknya. Nah, warakallahu fikum, dan ini ya sekali lagi warakallahu fikum, terkait masalah ini sudah kita sebutkan batin warakallahu fikum, ya terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm warakallahu fikum. Ya kalau ibn rahmah rahmakum, ada yang mengatakan ya terkait dengan amalan orang yang hidup untuk orang yang mati itu secara mutlak bisa nyampe. Nah, warakallahu fikum, jadi amalan apa saja. Nah, warakallahu fikum, ya kalau ibn rahmakum, entah itu berupa sedekah, ya, berupa nambara qiraatul Quran, nambara kalau, ya, kalifit entah marah mukmu. Nah, yang kedua nambara kalau fikum tidak nyampe secara mutlak, ini pendapatnya Mu'tazilah, dan ini nambara kalau fikum bertentangan dengan sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya amal itu bisa nyampe kepada si mayit. Ya, dan yang paling tepat amal yang ketiga yaitu dirinci, yaitu berkaitan dengan hal itu. Ya, jika ada dalil yang menjelaskan nyampe-nya maka kita akan katakan sampai. Kalau tidak, tidak. Jelas ya? Ya kalau ini seperti barakallahu fikum qiraatul Quran lil mayit. Nah, barakallahu fikum. Khalifat entah marah makmujan para kalafikum. Apakah nyampe? Namora kalaf. Sekarang cari saja dalilnya. Ada enggak? Namora kalaf. Kalau enggak ada, ya berarti enggak nyampe. Ya, khalifat entah marah makmum. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sehingga orang nyewa pembaca Al-Quran. Namora kalaf. Untuk membaca Al-Quran dihadiahkan kepada si mayit. Ya semacam amalan semacam ini ada enggak dalilnya? Ngaten nggih. Nah, warahmatullahi. Khairi bidin rahmah rahmakum jami'an barakallahu fiik. Nah. Dan yang lain sebagainya dari apa? Dari hal-hal itu nah barakallahu fiik. Ya khairi bidin rahmah rahmakum jami'an barakallahu fiik. Al-muhim ya. Dalam hadis ini na'amurakallahu fikum ya, yang paling inti tadi na'amurakallahu fikum hasun bil mubadarati alal amali soleh. Nam yaitu na'amurakallahu anjuran hasungan untuk bermubadarah melaksukan menjalankan amal perbuatan yang baik. Apakah bisa anak mengakikohi orang tuanya yang sudah meninggal? Akikoh itu namorokolof kalau dilaksanakan ketika anak belum balik itu adalah kewajiban orang tua. Namorokolof kewajiban orang tua. Itu berkaitan dengan amalannya orang tua yang akan bermanfaat bagi orang tua berkaitan dengan anaknya ketika mati dalam kondisi masih kecil. Nah, warakallahu fikum. Ya. Kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Setiap yang terlahir itu terkait dengan aqiqahnya dijelaskan oleh Imam Ahmad itu berkaitan dengan syafaat anak tersebut bagi orang tuanya ketika mati dalam kondisi masih kecil. Kalau dia aqiqahi, dia mampu aqiqah, warakallahu fikum kayak anaknya, maka anak tersebut akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kan ini. Ya kalau jadi itu termasuk nam tanggung jawab orang tua. Ya. Dan termasuk namoroklaw hak anak atas orang tua. Sekarang yang kedua. Ketika anak itu telah balik. Ya. Apakah masih ada kewajiban bagi orang tua untuk mengakui? Enggak wajib. Ya, jadi orang tua wajib mengakikahi, disyaratkan mengakikahi itu selama belum balig. Jadi ketika barakallahu fikum bisa diakikahi ketika anak usia 7 hari, ya, sampai barakallahu fikum sebelum balig. Ya. Kalau sudah balik kena amarah kelafikum, maka orang tua sudah tidak wajib mengakikahi. Bagaimana kalau amarah kalau seorang itu mengakikahi dirinya? Boleh. Ya, boleh mengakikahi dirinya. Amarah kalau seorang mengakikahi dirinya. Boleh. Karena itu maksud Rasulullah SAW mengakikahi dirinya. Amarah kelafikum. Ya. Ya kali fitnah dan itu sekedar boleh saja. Kenapa? Banyak para sahabat ya yang belum akikoh ya tidak diriwayatkan dari mereka mereka mengakui dirinya. Jadi sekedar boleh saja. Ya pembahasan yang ketiga ya kalau anak mengakikahi orang tua yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada penyebabnya dia harus akikah. Kalau orang tua mengakikah anaknya, ya karena anak tersebut bisa bermanfaat bagi dirinya untuk apa? Untuk untuk berkaitan dengan syafaatnya besok ketika dia meninggal dunia masih kecil, kan ya? Ya khalifat entah marah makmujian barakallahu fikum. Nih, wallahu a'lam. Ahsan barakallahu fikum. Antum nam enggak usah mengakiki orang tamu telah meninggal dunia karena memang enggak ada syariatnya barakallahu fikum. Enggak ada tuntunannya atau saya enggak tahu amar ada tuntunannya seperti itu barakallahu fikum. Ya khalifat itu atau saya juga enggak tahu enggak ada. Yang setahu ana enggak ada asar bahwasanya amar para salaf ya mengakiki orang tuanya telah meninggal. Ahsan itu dialihkan saja na'amaraqlam pada amalan-amalan yang ada dalil yang ketika kita lakukan bisa nyampe pada orang tua seperti seorang anak bersedekah untuk orang tua seperti ini na'amaraqlam begitu ya fani bitmbah na'amaraqlam na'amaraqlam barakallahu fikum. Apakah seorang pemuda juga harus bermubadarah dalam maksiat karena takut mati? Iya, kalau memang ada yang dewasa segera Iya. Enggak mentuk kan dia masih muda ting-ting hartanya banyak. Enggak mentuk kan? Kalau semacam itu ada kan di sini Rasulullah SAW menyebutkan kalau memang ada yang sesuatu yang tidak diwasiatkan hendaknya dia jangan berlalu 2 malam melainkan wasiat sudah tertulis baik muda maupun tua ya kan ya kalau kamu punya amar kalau sesuatu yang diwasiatkan foto amar kalau ini masuk dalam perintah Rasulullah SAW ini hasung Rasul SAW ini Rasul mengatakan mahakum riin muslimin lahu syai'un yang memiliki sesuatu yurid ayusi yang hendak ia wasiatkan ya bitu lailata ini illa wasiat maktubun indah melainkan na'amara klawfikum wasiatnya tetap tulis di sisi saya enggak muda enggak tua ya na'amara klawfikum ya khalifat indah marhamakumu. Jadi di sana ya. Tak wajah ya. Ayah saya sudah meninggal. Ya. Rahimahullah. Ia meninggalkan beberapa harta ibu saya. Enggak jelas. Saya apa? Memakannya, pemakarnya? Memakainya. Kok sih makarnya? Untuk bersedekah atas nama ayah saya dengan tujuan sebagai wakaf. Setelah melakukannya, ia baru tahu itu enggak bisa. Apakah harta tadi harus ditarik kembali atau cukup? Wa'alaikum warahmatullahi. Nih ada pertanyaan, barakallahu fikum. Apakah kita apabila kita melihat seorang yang berzina dalam keadaan sendirian, namun kita merekamnya dengan HP, apakah bisa dijadikan sebagai bukti? Kalau antum menghadapi semacam itu langsung amar ma'ruf nahi munkar, antum berarti setuju dengan kemungkaran, barakallahu fikum. Dan jangan itu. Karena pembahasannya ini barakallahu berkaitan dengan nyawa orang, barakallahu fikum. Iya. Seharusnya antum itu kasihan sama teman antum, sama orang tadi, barakallahu fikum. Iya. Kali itu lah mungkin sampai sepat-sepat antum merekamnya, barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ini termasuk perkara nawazil ya, barakallahu fikum, berkait dengan bukti yang disajikan dengan rekaman, sehingga butuh kita fatwa dari para ulama terkait masalah itu, bisa atau enggak. Yeah. Tapi na'am warakallahu fikum, terkait dengan hal itu, ketika antum mendapati kemungkaran, kalau bisa sedini mungkin jangan sampai itu. Yeah. Itu sampai merekam, berarti kan dari awal akhirnya antum menyaksikannya, sehingga ketika antum tahu seperti itu, na'am warakallahu fikum, sebelum terjadi, cegah. Itu bentuk mengamalkan. Nah, warakulah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, idza ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Cegah. Nah, warakulah. Yeah. Itu dengan munculnya antum saja, mereka enggak akan jadi. Nah, warakulah melakukannya. Lu ada orang enggak jadi. Nah, warakulah fikum. Yeah. Itu berarti antum. Nah, warakulah fikum. Sembunyi-sembunyi. Nah, warakulah. Yeah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, barakallahu fikum. Afwan, bagaimana jika ada orang yang baca Al-Quran dengan tujuan agar pahalanya untuk si mayit, dan dia berpendapat bahwa amalan tersebut ya sampai ya secara mutlak untuk si mayit. Ya, bagaimana sikap kita? Nah, barakallahu fikum. Kalau memang seperti itu pendapatnya, nah, barakallahu fikum, kita enggak ingkari. Kita enggak ingkari. Nah, barakallahu fikum. Ini perkara semacam ini disebutkan oleh Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin berkaitan dengan ingkar mungkar pada perkara-perkara yang apa? Ya, yang diikhtilafkan oleh para ulama. Sehingga semacam itu kita enggak bisa mengingkari amarakallahu. Sikap kita bukan ya sudah amarakallahu. Itu amarakallahu fikum di adapun kita tidak melaksanakannya. Karena itu amarakallahu kita yakini enggak nyampe. Sesuatu yang tidak ada contohnya di dalam sejarah. Bahkan sebagian para ulama berpendapat bahwasanya hal semacam itu termasuk kebid'ahan. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Gitu ya? Nah, warakallahu fikum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa khuru ta'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafdhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.